Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita masih pada pembahasan tentang sejarah ditulisnya Al-Quran dan dikumpulkannya di era Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Telah dibaca hadis pada bab dan disampaikan beberapa poin pembahasan terkait dengan masalah ini. Yang disampaikan poin pertama adalah tahunnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 Hijriah. Poin kedua yang disampaikan adalah bahwasanya yang pertama kali mengumpulkan dan memerintahkan untuk ditulisnya Al-Quran adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arbah, dengan masukan saran-saran ide dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arbah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah sababu hadzal jam' wa hadhihi al-kitabah. Sebab ditulisnya Al-Qur'an dan dikumpulkannya Al-Qur'an pada era itu. Sebabnya seperti yang tersebut dalam hadis yang kita baca, yaitu ketika terbunuh pada perang Yamamah jumlah yang begitu besar dari para qurra, dari para qari, perang Yamamah adalah perang melawan Musailamatul Kadzdzab, peperangan yang sangat masyhur di zaman itu. Disebutkan kemarin ada yang berpendapat yang meninggal, yang terbunuh ketika itu 500 orang qari. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ada yang menyatakan 700 orang qari. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada lagi yang mengatakan lebih daripada itu. Salah satunya yang terbunuh ialah Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Difaham ya? Ini sudah kita baca riwayatnya. Sehingga dari sini nampak bahwa tujuan utama dikumpulkannya Al-Quran pada era itu ialah untuk menyelamatkan Al-Quran, supaya jangan sampai hilang satupun dari Al-Quran karena hilangnya atau wafatnya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Poin yang keempat, antum tulis. Qala al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah fil Fath, Al-Fath juz yang ke-9 halaman 17. Kata beliau, walam ya'mur Abu Bakrin illa bi kitabati maka namaktuban. Walam ya'mur Abu Bakar illa bikitabati ma kana maktuban. Walidzalika tawaqqafa, walidzalika tawaqqafa an kitabatil ayah allati afan, walidzalika tawaqqafa an kitabatil ayah min akhiri surati bara'ah, min akhiri surati bara'ah hatta wajadaha maktubatan, hatta wajadaha maktubatan ma'a annahu yastahdiruha huwa wa man dhukira ma'ahu, ma'a annahu kana yastahdiruha huwa wa man dhukira ma'ahu. Titik. Hadza muhim jiddan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah memerintahkan kecuali menulis wahyu yang maktubah, yang tertulis di sebuah tempat. Ya, beliau tidak memerintahkan kecuali hanya menulis sesuatu yang telah tertulis. Oleh karena itulah beliau tawakuf dari menulis ayat di akhir surah Bara'ah atau At-Taubah sampai mendapati ayat itu tertulis di tempat. Padahal beliau mengetahuinya, menghadirkannya, menghafalkannya, beliau dan para sahabat yang bersama dengan beliau tahu ayat ini, hafal ayat ini, tapi belum tertulis di tempat. Beliau tawakuf sampai dijumpai bersama dengan Abu Khuzaimah Al-Ansari, tertulis pada beliau, maka ditulislah ayat tersebut. Ada muhim jiddah. Dipahami ya? Sehingga kala itu betul-betul selektif. Di samping hafalannya para sahabat juga tertulis di sebuah tempat, entah di pelepah korma atau di tempat-tempat yang lain, maktub, tertulis. Itulah yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dengan perintah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Poin insyaallah. Poin yang kelima. Antum tulis jaa inda ibni Abi Dawud fil masahif, jaa inda ibni Abi Dawud fil masahif min tariqi Yahya bin Abdurrahman bin Hatib qal, datang pada riwayat Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif dari jalur Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, beliau mengatakan qama Umar, qama Umar faqala man kana talaqqa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an, man kana talaqqa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an min al-Qur'an falyati bihi, falyati bihi. Katanya Yahya, sahabat Umar pernah berdiri, beliau menyampaikan barang siapa yang pernah talaki, barang siapa yang pernah mendapatkan dari Rasulullah SAW sesuatu dari Al-Quran, silahkan mendatangkannya. Lanjut titik ya, katanya Yahya, wa kanu yaktubuna dhalika fi suhufi wal alwahi wal usub. Dan dahulu mereka para sahabat menulis wahyu pada as-suhuf, lembaran-lembaran, wal alwah, lauh-lauh, papan-papan, dan al-usub, pelepah-pelepah kurma. Qal, ini yang diinginkan, qal, katanya Yahya, wa kana la yaqbalu. Wa kana la yaqbalu min ahadin syai'an hatta yashhada syahidani. Wa kana la yaqbalu min ahadin syai'an hatta yashhada syahidani. Dan beliau dahulu tidak menerima dari seseorang pun sesuatu pun dari Al-Qur'an hingga ada dua orang saksi yang menyaksikannya. Dipaham ya? Ini yang diinginkan ya ikhwan. Yang pertama, yang sebelum tadi, kita mau menegaskan yang diperintah untuk dicatat hanyalah ayat-ayat yang didapati sudah tertulis di sebuah tempat. Itu yang salin. Yang sekarang ini yang mau diterangkan adalah barakallahu fikum, tidak menerima berita dari siapapun tentang Al-Quran yang dia hafalkan, yang dia miliki, sampai ada dua orang saksi yang menyaksikannya. Qala al-Hafidh, qala al-Hafidh fil Fath juz yang ke-9 halaman 19 setelah membawakan riwayat di atas, kata beliau, wa hadza yadullu ala anna Zaidan kana la yaktafi bi mujarradi wujudanihi maktuban. Wa hadza yadullu ala anna Zaidan kana la yaktafi bimujarradi wujudanihi maktuban hatta yashhada bihi man talaqqahu sama'a hatta yashhada bihi man talaqqahu sama'a. Lanjut, ma'a kauni Zaidin kana yahfadhuhu wa kana yaf'alu dhalika mubalaghatan fil ihtiyati wa kana yaf'alu dhalika mubalaghatan fil ihtiyati. Titik. Kata Al-Hafidh rahimahullah, athar ini menunjukkan bahwasanya Zaid tidak cukup dengan semata-mata mendapati wahyu itu tertulis, nggak cukup, hingga dipersaksikan oleh orang-orang yang pernah mendapatinya secara sama, ya, sampai dipersaksikan oleh orang-orang yang pernah mendapatkannya secara sama, mendengarkan langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal Zaid hafal ayat itu. Beliau mengerjakan ini semua untuk mubalaghah di dalam kehati-hatian. Tergambar ya? Zaid bin Thabit Hafidh. yang ditunjuk sebagai yang mengumpulkan Quran dan yang mencatatnya, Zibin Thabit, hafid, hafal Quran. Tayib, beliau hanya menulis yang didapati maktub, tertulis di sebuah tempat. Tidak cukup dengan itu, ditambah lagi dengan ada dua orang saksi yang mempersaksikan mereka pernah mendengarnya langsung dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru ditulis. Dipahami ya? Ini semua yang sampaikan barakallahu fikum supaya kita mantap bahwasanya apa yang ada dalam mushaf kaum muslimin itu dipastikan dengan sangat meyakinkan kalamullah Al-Qur'anul Karim, seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang beliau dengarkan dari malaikat Jibril alaihissalam. Paham? Lanjut. Wa qala aidha, masuk ucapannya Al-Hafidz. Wa qala aidan, juz dan halaman yang sama. Kata Al-Hafidz, wa kana gharaduhum alla ya alla yuktaba, wa kana gharaduhum alla yuktaba illa min aini ma kutiba baina yadayi nabi sallallahu alaihi wasallam la min mujarrati hifdhin, la min mujarrati hifdhin. Intaha. Kata Al-Hafiz, tujuan mereka ialah supaya tidak dicatat kecuali dari zat, ya, dari ain zat yang dicatat di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari semata-mata hafalan. Betul-betul dipastikan iya, itulah wahyu yang dulu ditulis di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Hadza wadhih. Poin yang keenam. Poin yang keenam ialah kaum muslimin pada masa itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sepakat dengan tindakan dan perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ya, waqad wafaqal muslimuna Abu Bakar radhiyallahu anhu ala dhalik. Dipahami ya? Ini disepakati oleh semua kaum muslimin dan para sahabat ketika itu. Sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arbah, mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dalam sebuah tempat dalam lembaran-lembaran yang ada. Barakallahu fikum. Ini dinaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah, disebutkan dalam kitab A'lamul Hadith, juz yang ketiga halaman 1860 sampai 1861. Barakallahu fiik, dengan kesepakatan semua para sahabat. Ini disampaikan supaya lebih meyakinkan lagi, ini bukan semata-mata tindakan Abu Bakar, bukan semata-mata ide dan sarannya Umar, tetapi dengan kesepakatan semua sahabat ketika itu dan semua umat Islam ketika itu, sehingga yang ada dalam mushaf sekarang ini disepakati kalamullah Barakallahu fikum. Nah, jangan ditulis terlalu panjang, tapi akan saya bacakan ucapan Al-Khattabi rahimahullahu taala yang saya maksud. Kata beliau, "Walladzi i'tamadahu wa 'awamul ulama fi jami'il Qur'an huwa anna jami'a ma wudi'a bayna taffataini innama kana 'an ittifaqin min Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa huma min al-khulafa'ir rasyidin ar-rasyidin al-ma'mur bil iqtida'i bihima." Yang dijadikan pegangan, yang mu'tamad, yang mu'tabar, ya, di kalangan seluruh para ulama tentang pengumpulan Al-Quran, bahwa semua yang ada di antara dua sampul itu, ini dalam mushaf itu, itu semua dengan kesepakatan dari Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua termasuk Khulafaur Rasyidin yang kita diperintah untuk meneladani mereka. Wa wafaqahum Utsman radhiyallahu anhu ala dzalik wa kana imama huda, dan Utsman bin Affan menyepakati mereka berdua dalam bab ini, dan Utsman adalah imam petunjuk. Wa kana Zubair bin Thabit radhiyallahu anhu kadhibal wahyi wa huwa alladhi kana yali jama'ahu wa tadwinahu, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang menulis wahyunya. Beliaulah yang menangani bab ini, yang mengumpulkan dan yang membukukan Al-Qur'an. Tsumma tafaqal mala'u min as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in ala anna ma baina tafataini Qur'anun munazzalun ala Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi syai'in minhu. Kemudian semua sahabat sepakat bahwa yang ada dalam dua, di antara dua sampul tadi, di mushaf ini, adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ikhtilaf sedikit pun dalam masalah ini. Fahadha huwal hujjatu fi jam'il Qur'an. Inilah hujjah, dalil hujjah tentang pengumpulan Al-Qur'an, yakni kesepakatan para sahabat dan hujjah dan ijma' mereka adalah hujjah. Intah. Poin yang ketujuh. هذا الجمع عده العلماء من فضائل أبي بكر ومناقبه رضي الله عنه وقد عده العلماء من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. Tindakan ini, ya, mengumpulkan Al-Quran ini dianggap dan dihitung oleh para ulama termasuk keutamaan dan manqabah sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Ini sampaikan ya ikhwan, dikarenakan di kalangan orang-orang Rafidhah dahulu, kalau sekadar dari kalangan orang-orang liberal, orang-orang orientalis dan semisal mereka, mereka ini kemudian menuduh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu arbah melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. Ya, itu jelas mereka punya tujuan untuk mencacati Al-Quran. Ada kaum Rafidhah, sehingga ditegaskan oleh para ulama tindakan ini dianggap oleh para ulama termasuk keutamaan Abu Bakar Siddiq, termasuk mangkobahnya beliau. Antum tulis. Qala al-Hafidh rahimahullah, juz yang ke-9 halaman 17. Kata beliau, wa idza ta'ammalal munsifu Wa idza ta'ammala al-munsifu ma fa'alahu Abu Bakrin min dhalik jazima atau jazama bi annahu yu'addu min fadailihi. Wa yunawwihu bi'azimi manqabatihi. Wa yunawwihu bi'azimi manqabatihi. Kata beliau, apabila orang yang munsif, orang yang adil, mau mencermati apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar di dalam mengumpulkan Al-Quran, dia akan bisa memastikan, menjazm tindakan itu dianggap termasuk fadilahnya beliau. Dan dia akan yunawwih, memasyhurkan, ya, menyebutkan dengan masyhur betapa besar manqabah Abu Bakar dalam masalah ini. Lanjut kata beliau, beliau mengatakan li thubuti qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li thubuti qawlihi sallallahu alaihi wa sallam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Lithubuti qawlihi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Belum mengatakan setelah itu, fama jama'al qur'ana ahadun, fama jama'al qur'ana ahadun ba'dahu illa wa kana lahu mithlu ajrihi ila yaumil qiyamah, illa wa kana lahu mithlu ajrihi ila yaumil qiyamah titik. Kata al-Hafidh, dikarenakan telah sabit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Menegaskan, maka tidaklah ada seseorang pun yang mengumpulkan Al-Quran setelah Abu Bakar, melainkan beliau mendapatkan pahala seperti pahala dia sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fiik. Dikarenakan beliau yang mengawalinya, sehingga ketika di era berikutnya, misalkan di era Utsman bin Affan, dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan bahasa Quraisy, ini Abu Bakar dapat pahalanya. Nah, ketika di era-era setelahnya lagi dicetak Al-Quran, dengan berbagai macam cetakan disebarkan ke sana kemari, Abu Bakar dapat pahalanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Sehingga jangan kau gubris ucapannya kaum kufar, baik dari kalangan orientalis atau kaum liberalis atau kaum rafidah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ini merupakan keutamaan besar sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kalau antum membaca biografi dan tarjamahnya beliau, pasti akan disebutkan di antara mangkobah beliau adalah ini, adalah ini. Antum lihat misalkan kitab Al-Bidayah Wadihai Ibnu Katsir, ketika menyebutkan biografi Abu Bakar Siddiq, akan disebutkan satu ini, termasuk keutamaan besar yang ada pada beliau adalah jam'ul Qur'an. Barakallahu fikum. Dan juga jangan lupa termasuk yang dapat keutamanya siapa? Sahabat Umar. Antum tulis. Qala Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, fahadhihi al-af'al min akbaril qurbat, fahadhihi al-af'al min akbari al-qurbati allati badara ilaiha ala imatul rasyidun allati badara ilaiha ala imatul rasyidun Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu, hifzan ala nasi bil Quran, hifzan ala nasi bil Quran, wa jama'ahu li alla yadhhab minhu shay, wa jama'ahu li alla yadhhab minhu shay. Kata Ibnu Katsir, perbuatan atau tindakan-tindakan ini termasuk qurbah. Tahu qurbah? Amaran taqarrub. Termasuk qurbah yang paling besar yang dilakukan dengan segera oleh Imam Rasyidun, A'immah Rasyidun, yaitu Abu Bakar dan Umar, dalam rangka menjaga Al-Quran untuk umat manusia ini. Dan mereka berdua mengumpulkannya supaya tidak ada satupun yang hilang daripadanya. Lihat kitab Fadhilul Quran, kitab Fadhilul Quran halaman 86. Naam. Dibawakan di situ Abu Bakar dan Umar. Ingatkan ya, supaya jangan saya melupakan ide saran beliau kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar punya keutamaan dari sisi memerintahkan untuk dikumpulkan dan dicatat. Sahabat Umar punya keutamaan dari sisi yang memberikan masukan-masukan dan saran. Barakallah. Nah, indah. Selesai masail yang kita inginkan dan disampaikan terkait dengan masalah sejarah, dituliskannya dan dikumpulkannya mushaf Al-Qur'anul Karim dalam sebuah tempat, dalam lembar-lembar kertas di era Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang sejarah ditulis dan dikumpulkannya Al-Qur'an dalam satu mushaf dengan bahasa Quraisy di era Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Fa aqul al haditsu tasi' wal isrun. Hadis yang ke-29. Ini hadis riwayat tentang masalah sejarah ditulisnya Al-Qur'an di era Utsman. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhum menceritakan kepada Ibnu Shihab anna Hudzaifah bin al-Yaman, bahwasanya Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu qadima ala Utsman, datang menemui Khalifah Utsman. Wa kana yughazi ahla syam fi fathi Irminiyah wa Azerbaijan ma'a ahli al-Iraq. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman ini ikut serta Yughazi, ikut serta dalam perang yang dilakukan oleh orang-orang Syam, ahlu Syam, dalam penaklukan wilayah Armeniyah dan Azerbaijan bersama dengan orang-orang Irak. Ini perlu dijelaskan sejarahnya. Sejarah apa ini? Sejarah penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Yang dimaksud dengan lafaz ini ialah bahwasanya wilayah Armenia itu ditaklukkan pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Waktu itu Amir pasukan, ya, panglima pasukan Irak adalah Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Jangan melungu ya, silakan tulis sendiri poin-poin sejarahnya. Ulangi lagi ya. Penaklukan Armenia ini terjadi pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Waktu itu yang menjadi panglima perang pasukan Irak adalah Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Waktu itu Khalifah Utsman memerintahkan orang-orang Syam, ahlu Syam, dan orang-orang Irak, ahlu Irak, untuk berkumpul bersatu dalam satu pasukan untuk menaklukkan Armenia. Jadi gabungkan dua pasukan, pasukan Irak dan pasukan Syam. Ya, pasukan Irak dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Sementara pasukan Syam dipimpin oleh Habib ibnu Maslamah al-Fihri. Sementara pasukan Syam, ya, pasukan Syam dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Habib bin Maslamah al-Fihri. Nah, sahabat Hudzaifah ibnu Yaman termasuk sahabat yang ikut bergabung dalam pasukan ini, pasukan penaklukan Armenia. Posisi beliau itu di wilayah Madain. Posisi Hudzaifah ini di wilayah Madain. Wilayah ini termasuk bagian daripada Irak. Paham ya? Berarti beliau tergabung dalam askar pasukan Irak. Paham ya? Nah, bersama-sama dengan pasukan Syam memerangi Armenia. Itu makanya menggunakan bahasa wa kana yughazi ahla Syam ma'a ahli Irak. Beliau bersama-sama dengan pasukan Syam menaklukkan Armenia, dan beliau bersama dengan pasukan Irak karena beliau posisinya di wilayah Madain. Madain termasuk wilayah Irak. Bes, difahami ya? Barakallahu fikum. Nah, kebetulan barakallahu fikum, di tahun yang sama kaum muslimin menaklukkan dua wilayah sekaligus yang berdampingan. Yang satu Armenia, yang kedua Azerbaijan barakallahu fikum. Ini sekarang menjadi nama wilayah Armenia, ya Armenia. Ini juga ada wilayah Azerbaijan. Difahami ya? Barakallahu fikum. Disebutkan sama Al-Hafidz, peristiwa ini, penaklukan Armenia dan Azerbaijan ini, ikhwan, terjadi di akhir-akhir, di penghujung tahun 24 Hijriah, di awal-awal tahun 25 Hijriah. Ini berarti tahun kedua atau tahun ketiga, tahun kedua atau tahun ketiga ala khilaf ya, masa kekhilafan Utsman bin Affan, tahun kedua atau tahun ketiga masa kekhilafan Utsman bin Affan, dan itu ya tahun pertama, tahun pertama Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'ayta menjadi gubernur Kufah, ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Ini poin paling penting, namanya disebutkan cuplikan-cuplikan peristiwanya supaya orang mengingat. Jadi peristiwa Armenia, peristiwa Azerbaijan itu sekitar di penghujung tahun 24 Hijriah atau di awal, sampai di awal tahun 25 Hijriah. Perkiraannya tahun kedua atau tahun ketiga masa kekhilafan Utsman, dan itu tahun pertama diangkatnya Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'ayta menjadi Amir Kufah, ditunjuk oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dipaham ya? Hadza mafhum. Lanjut. Jadi katanya Anas bin Malik, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman. Berarti beliau datangnya itu dari mana? Dari Madain, Irak. Kemana ini? Menuju ke Madinah, karena Utsman di kota Madinah. Barakallahu fikum. Dikatakan situ, qala fa afza'a Hudzaifata Hudzaifata ikhtilafuhum fil qira'ah, maka betul-betul sangat mengkhawatirkan Hudzaifah ikhtilafnya kaum muslimin di dalam bacaan Quran, qira'ah. Fazik itu ketakutan yang sangat, kekhawatiran yang sangat. Beliau sangat khawatir, sangat takut dengan ikhtilaf yang ada di kalangan kaum muslimin tentang bacaan Quran. Tulis supaya memperjelas peristiwanya. Kenapa kok sampai takut dan sampai menemui Utsman? Tulis. Wa fi riwayati Umarah bin Ghaziyah. Wa fi riwayati Umarah ibnu Ghaziyah. Titik dua, tulis lafadznya. Inna Hudzaifata qadima min ghazwatin. Inna Hudzaifata qadima min ghazwatin. Falam yadkhul baytahu. Hatta ata Uthmana. Hatta ata Uthmana. Faqala. Ya Amiral Mu'minin. Adrikin nas. Faqal ya amiral mu'minin adrikin nas. Qal, ini Utsman mengatakan, qal wa madzaka. Qala wa madzaka, tanya. Qala, kata Hudzaifah, ghazautu furuja Armeniyah. Furuja, ghazautu furuja Armenia. Fa'idha ahlu syam yaqra'una biqira'ati Ubay bin Ka'ab. Fa'idha ahlu syam yaqra'una biqira'ati Ubay bin Ka'ab. fayatuna bima lam yasma' ahlul Iraq. Fayatuna bima lam yasma' ahlul Iraq. Wa idha ahlul Iraq yaqra'una biqira'ati Abdullah bin Mas'ud. Wa idha ahlul Iraqi yaqra'una biqira'ati Abdullah bin Mas'ud. Fayatuna bima lam yasma' ahlu Syam. Fayatuna bima lam yasma' ahlu Syam. Fayukaffiru ba'duhum ba'da. Hadha huwa. Fayukaffiru ba'duhum ba'da. Titik. Disebutkan dalam riwayatnya Umarah bin Ghaziyah dengan lafaz bahwasanya Hudzaifah pulang dari sebuah peperangan. Ini perang Armenia ya. Beliau tidak masuk rumahnya hingga datang menemui Utsman. Bayangkan, perangnya itu melawan Armenia. Beliau dari Madain ke Armenia dengan pasukan yang ada. Pulang dari sana, nggak pulang ke rumah, langsung ke Madinah. Nah, jaraknya kan jauh ya. Langsung ke Madinah menemui Utsman. Beliau mengatakan kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, adrikin nas. Wahai Amirul Mukminin, selamatkan kaum muslimin, selamatkan kaum muslimin. Adrik, nih tangkap, hanya selamatkan mereka. Kata Utsman, wa madzaka, ada apa? Qala, kata Hudzaifah, sesungguhnya aku ikut perang menaklukkan Furuj Armenia. Furuj itu thughur. Tahu thughur? Perbatasan wilayah. Ada thughur. Saya ini perang, ikut perang menaklukkan perbatasan wilayah Armenia. Tiba-tiba saya mendapati orang-orang Syam membaca Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Mereka mendatangkan bacaan yang tidak pernah didengarkan oleh orang-orang Irak. Dan ternyata orang Irak pun juga begitu. Yang dari Irak membaca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Mereka mendatangkan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh orang Syam. Kata Hudzaifah, fayukafiru ba'duhum ba'dha. Sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Ini yang membuat beliau ketakutan. Hal yang sangat. Tergambar insyaallah itu situasinya. Kalau semata-mata yang ini membaca dengan bacaan Ubay bin Ka'ab, ini membaca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, ini membaca dengan bacaan Abu Musa al-Asy'ari, enggak ada khilaf, enggak ada masalah. Itu yang ada di zaman Abu Bakar Siddiq dan sebelumnya, enggak ada masalah. Di zaman Umar enggak ada masalah. Bacaannya macam-macam dengan 7 huruf, tapi enggak seperti ini. Nah, ketika itu fenomenanya mengerikan sampai mengkafirkan. Kamu kafir. Lo kenapa? Kamu membaca apa itu? Maksudnya gak pernah tahu bacaan seperti itu. Mengerikan. Ayo, balik kepada riwayat kita. Faqala Hudzaifah li Utsman. Berkata Hudzaifah kepada Utsman, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah, tangkap, selamatkan umat ini. Qabla ay yakhtalifu fil kitab, sebelum mereka ikhtilaf tentang Al-Qur'an, ikhtilaf al-Yahudi wan Nasara, seperti ikhtilafnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kebetulan ya, saya melakukan jangan khawatir. Kebetulan kekhawatiran ini juga sudah dirasakan oleh Khalifah Utsman. Tapi di Madinah peristiwanya, bukan di pasukan penaklukan Armenia, bukan. Ada tulis riwayatnya. Akhraja Ibnu Abi Dawud fil Masahif Akhraja Ibnu Abi Dawud fil Masahif min tariqi Abi Qilabah qala min tariqi Abi Qilabah qala lamma kana fi khilafati Utsman lamma kana fi khilafati Utsman ja'ala al-muallimu ja'ala al-muallimu yu'allimu qira'ata ar-rajul yu'allimu qira'ata ar-rajul wal muallimu yu'allimu qira'at ar-rajul wal muallimu yu'allimu qira'at ar-rajul fa ja'ala al-ghilmanu yatalaqawna fa ja'ala al-ghilmanu yatalaqawna fa yakhtalifuna fa yakhtalifuna hatta irtafa'a dhalika ila al-muallimin hatta irtafa'a dhalika ila al-muallimin hatta kaffara ba'dhum ba'dha hatta kaffara ba'dhum ba'dha fa balagha dhalika Utsman fa balagha dhalika Utsmana fakhataba fakhataba faqal lu mengatakan faqal antum indi yakhtalifu takhtalifun antum indi takhtalifun faman na'a anni faman na'a dengan hamzah faman na'a anni minal amsar min al-amsari ashaddu ikhtilafan ashaddu ikhtilafan titik dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam bukunya Al-Masahif dari jalurnya Abu Qilabah dia menceritakan dahulu pada masa kekhilafahan Utsman sang muallim sang guru dia mengajari murid-muridnya bacaan Ar-Rajul, bacaan seorang sahabat. Guru yang ini mengajarkan bacaan sahabat yang lain. Sehingga anak-anak kecil di masa itu Hilman, mereka talaki, gitu ya. Mereka menerima, mempelajari bacaan masing-masing tadi. Lalu mereka ikhtilaf. Hingga sampailah ikhtilaf itu kepada para pengajar-pengajar mereka tadi itu. Hingga sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Sampailah itu kabar kepada Utsman, beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, kalian di sisiku, di sampingku, ikhtilaf. Maka orang-orang yang jauh dari aku, na'atu jauh. Dan maka orang-orang yang jauh dari aku di berbagai macam wilayah itu tentunya akan lebih parah lagi ikhtilafnya. Di sampingku aja kamu ikhtilaf, apalagi di tempat yang lain. Hayamdub, artinya terjadi pula beberapa peristiwa di Madinah Tayyip yang serupa. Utsman sudah mulai gak enak gitu. Kok gini? Kebetulan datanglah Hudzaifah dari sana menyampaikan ini semua. Klop sudah mantap dia untuk menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Lanjut. Jangan saya putus. Qala fa arsala Utsmanu ila Hafsah. Maka Utsman ibnu Affan pun mengutus seseorang kepada Hafsah. Kata Utsman, an arsili ilaina bisuhuf. Kirimkan kepada kami lembaran-lembaran. Ya, suhuf ya, lembaran-lembaran yang kamu pegang itu yang dulu di zaman Abu Bakar Siddiq itu. Masih ingat ya? Pada masa Abu Bakar dipegang Abu Bakar, pada masa Umar dipegang Umar. Ketika Umar mati dipegang Hafsah. Nah itu ya, yang kemarin. Maka kata Utsman, kirimkan kepada kami lembaran-lembaran itu. Nansakhuha fil mashahif. Akan kami tulis, akan kami transkrip, dinasakh menjadi beberapa mushaf. Beberapa mushaf. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Contoh kayak gini, ada suhuf, suhaif, lembaran-lembaran. Kalau mushaf dijadikan satu kayak itu. Ya, sebuah mushaf. Barakallahu. Kata Utsman, "Tsumma narudduha ilaika." Kemudian kami akan mengembalikan suhuf lembaran tadi ilaiki kepada kamu wahai Hafsah. Fa arsalat biha Hafsatu ila Utsman. Maka Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran Quran tadi kepada Utsman. Qala fa amara. Berhenti apa? Lanjutin. Jamnya sudah kelewatan. Berhenti dulu ya. Teruskan nanti malam aja ya. Titik is. Ini ya tengah-tengah riwayat cuma ada masalah. Ini mulai pembahasan tentang belum memerintahkan sejumlah sahabat untuk menulis mushaf. Waktunya ya. Nanti kalau teruskan nanti bablas, bukan lagi suruh nanti. Nanti malam duha, pahalanya berbeda. Stop ya dari sini ya. Sampai pada beberapa kisah Hafsah mengirimkan suhuf yang ada kepada Utsman. Sementara cukup. Barakallahu fikum wa taqfi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.